Nek sitok iki idolane Mas KPR. Nek gak sitok iki pokoke emoh. Oke, kita nikmati kembali satu kebersamaan di malam hari ini bersama Balau Kasoting dan juga ada Nugra Audio untuk Sendang Mulyo. Kita goyang kembali bareng kehadiran dari Rena KDI New Mandala. Thank you. satu tembang lagu ada hujan duri. Di awal saya benar-benar dihujani duri.